Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan ikhwani rahimakumullah, Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah buku yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih. Dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari telah memilih dengan syarat-syarat yang ketat untuk dimasukkan di dalam sahih beliau, sehingga nyaris tidak ada satupun hadis yang ada di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari yang sampai tingkatan dhaif la yanjabir, lemah yang tidak bisa dikuatkan, dan mayoritas semuanya sahih kecuali beberapa ahadis yang telah diintiqad oleh para ulama, dan kebanyakan yang benar bersama dengan Al-Imam Al-Bukhari. Maka i'tina dengan seperti ini, kitab-kitab hadis seperti ini adalah i'tina, memperhatikan sesuatu yang sangat baik, daripada seseorang melengkapi perpustakaannya dengan majalah-majalah yang bersifat duniawi, dengan koran-koran yang tidak selamat dari berbagai model kebohongan, ataukah hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Alangkah indahnya kalau dia melengkapi perpustakaannya dengan buku-buku Islam, referensi-referensi kaum muslimin, yang itu akan menjadi penyejuk jiwanya dikala jiwanya dalam keadaan galau, duka, dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi seandainya kita membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari kemudian kita baca penjelasan para ulama, ni'mah ala ni'mah, kenikmatan di atas kenikmatan, baik syarah Al-Hafidh Ibn Hajar dengan judul Fathul Bari ataukah dari kitab-kitab yang lainnya. Akhwani rahimakumullah, dalam pertemuan malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang baru ini berbicara tentang kisah seorang nabi yang telah menemui berbagai model ujian dan cobaan, tetapi beliau bersabar, yang mana kisahnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ayah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, nabi tersebut adalah Nabiullah Rasulullah Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau dengan wajah yang sangat tampan, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau sebagai orang yang sangat pandai di dalam mentakbir mimpi, seorang nabi yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, man atqan nas, siapa orang yang paling bertakwa ya Rasulullah, kemudian beliau menjawab, fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Nabi Yusuf sebagai seorang nabi anak dari seorang nabi, anak dari seorang nabi, anak dari khalil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan baca apa yang beliau sebutkan di sini. Dan beliau tidak menyebutkan hadis, beliau hanya menyebutkan ayat di dalam surah Yusuf yang akan kita baca, dan akan kita baca tafsirnya dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ru'ya Yusuf, bab mimpinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala wa qawluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin wakadhalika yajtabika rabbuk ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Yang artinya secara makna, ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi tadi malam 11 bintang, sebuah matahari dan sebuah bulan. Aku melihat mereka semuanya sujud kepada diriku. Ketika mendengar penuturan anaknya ini, ayahnya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Mereka nanti akan membuat makar kepada dirimu. Sesungguhnya syaitan kepada manusia itu seorang musuh yang sangat nyata. Dan begitulah kami, Allah Subhanahu wa taala, memilih dirimu dan mengajarimu dari ta'wil ahadis, dari ta'bir, pembicaraan, mimpi-mimpi, dan Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada engkau dan kepada keluarga Ya'qub sebagaimana telah disempurnakan kepada kedua orang tuamu sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik, kita lihat tafsir dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala untuk melengkapi kepada kita semua faedahnya. Baik, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, saya baca agak cepat, أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب. Ketahuilah, kata Imam As-Sa'di, bahwa Allah telah menyebutkan, bahwa Allah telah menceritakan kepada Rasulnya cerita yang sangat bagus di dalam kitab ini, di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan, ikhwani rahimakumullah, tidak ada kitab yang memuat kisah-kisah pilihan dan indah daripada kitabullah, daripada Al-Quranul Karim. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada engkau dengan cerita yang paling baik. Maka ikhwani a'azzakumullah, berbagai model cerita pendek atau cerita panjang, tidak ada yang lebih mulia kecuali cerita yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sangat penting. Ini adalah hal yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita semuanya. Jangan anak-anak kita jejali dengan perkara-perkara yang sangat-sangat merusak akidahnya. Baik yang berkaitan dengan film-film kartun, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang akan melalaikan dirinya. Walaupun ini sekedar sesuatu yang akan membuat anak-anak diam, anak-anak tidak nangis, anak-anak nurut. Jangan. Mereka adalah ibarat batu yang akan diukir. Dan mereka akan melihat, akan menatap, akan mendengar, dan akan meniru apa yang mereka lihat. Ini ikhwani rahimakumullah. Coba bayangkan, seandainya anak yang masih kecil, kita tanamkan kepada dirinya sosok pahlawan Islam, seperti Khalid ibn al-Walid, misalnya. Atau sosok sang pemberani di dalam Islam, seperti Umar ibn al-Khattab. Ataukah kita tanamkan kepada anak tersebut bagaimana karakteristik kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faya subhanallah, dari kecil dia terbiasa untuk bicara dengan pembicaraan yang jujur, ya kan? Dari kecil dia terbiasa untuk dermawan memberi, bukan menjadi anak yang pelit. Dari kecil dia sudah mulai santun di dalam berbicara, menghormati yang lebih tua dan lain-lain. Tapi apa jadinya kalau anak-anak kita kita jejali dengan film-film, dengan film kartun atau film apa saja, kita jejali dengan cerita-cerita yang enggak jelas, enggak karuan, enggak ada sanad, jelek lagi ceritanya. Apalagi mereka harus melihat, menatap apa yang ada di layar televisi. Mereka akan mengikuti gerakannya sampai lompat-lompatnya, sampai hiat-hiatnya. Kan sering kita melihat anak-anak kecil seperti itu. Ikut siapa? Ikut yang mereka tonton. Khana rahimakumullah. Dan jujur saja, kalau antum ingat masa lalu, pasti akan ingat, oh pas kecil saya nonton ini. Kan begitu. Masih sampai sekarang masih ingat. Sampai tua. Kita akan ingat. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ini khana rahimakumullah. Kita biasakan mereka membaca kisah-kisah pilihan. Kita biasakan mereka kagum dengan pahlawan-pahlawan Islam. Bukan dengan artis, bukan dengan bintang film, bukan dengan hal-hal yang justru akan melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau di sini, "Tsumma dzakara hadhihi al-qissah wa basataha." Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf dan Allah jabarkan dengan sangat detail. "Wa dzakara ma jara fiha." Allah sebutkan apa yang terjadi di dalamnya. "Fa'ulima bidzalik annaha qissatun tamah, kamilatun hasanah." Sehingga kalau seorang membacanya dengan teliti, dengan baik, sungguh itu adalah cerita yang sangat sempurna. Cerita yang sangat indah. Cerita yang sangat agung, ikhwani rahimakumullah. Apalagi kalau kita baca ini di hadapan orang awam, di hadapan kaum muslimin, secara umum, mereka akan terkagum-kagum dengan sosok Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Qala faman arada an yukmilaha aw yuhsinaha bima yuzkar fil israiliyat allati la yu'rafu laha sanadun wala naqil wa aghlabuha kadhib fa huwa mustadrik 'ala Allah. Sehingga ikhwan, kalau seorang ingin mempelajari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetapi mengambil dari perkara-perkara israiliyat, hati-hati. Perkara israiliyat banyak sekali penambahan, banyak sekali pengurangan. Bahkan dia nanti akan jatuh ke dalam mustadrik, orang yang ingin menambah dari apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Hati-hati. Walaupun itu masyhur, tetapi kalau tidak ada sanadnya, kita hati-hati di dalam menyampaikannya. Qala wa mukammilun li syai'in yaz'am annahu naqis. Dia dikategorikan orang yang ingin menyempurnakan sesuatu yang dia anggap itu kurang, padahal sempurna. Al-Quran sempurna, ikhwan rahimakumullah. Tak perlu lagi kita menjiplak atau menyontek dari kitab-kitab Israiliyat. Tak perlu. Enak. Qala, kata beliau di sini, وَحَسْبُكَ بِأَمْرٍ يُنْتَهَى إِلَى هَذَا الْحَدْ قُبْحًا فَإِنْ تَضَى فَإِنَّ تَضَعِيفَ هَذِهِ السُّورَةِ قَدْ مُلِئَتْ فِي كَثِيرٍ مِنَ التَّفَاسِيرِ مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَالْأُمُورِ الشَّنِيئَةِ الْمُنَاكِرَةِ لِمَا قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ كَثِيرٍ. Kata beliau, kalian harus berhenti dengan apa yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Yusuf di dalam Al-Quran. Kalau kalian menoleh kepada kitab-kitab Israiliyat, apalagi yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang tidak jelas ujungnya, maka sungguh itu bahaya. berbagai model perkara-perkara yang jelek, kedustaan-kedustaan di dalam kitab-kitab yang tidak jelas tersebut. Ini menunjukkan ikhwan, kita harus menfilter buku-buku tafsir yang akan kita baca dengannya penjelasan Al-Quran. Tidak setiap tafsir ini kita langsung telan, kita langsung baca, kita langsung pahami. Hati-hati. Karena kutubu tafsir sangat banyak perkara-perkara yang ghaf, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dari kalangan dari kitab riwayat-riwayat hadis yang dhaif, dari cerita-cerita yang palsu, sangat banyak. Ya, apalagi kutubu tafsir yang dikarang oleh orang yang la ilma lahu bil Quran wa la ilma lahu bil hadis. Kutubu tafsir yang dikarang oleh seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dengan Al-Quran dan tidak mengerti pemahaman dengan hadis, sehingga dia tafsirkan dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Secara logika, secara teori ini, melalui rumusan begini, adalah seperti ini. La sahlun fayurtaqa. Apalagi setelahnya itu? Wala lahmun fayuntaqa. Gitu. Istilahnya, ada daging yang jelek, gajih, ya. Daging yang paling jelek apanya? Daging, kalau kalian kambing itu yang paling gak suka apanya? Gajihnya kan? Apa namanya itu? Lemaknya kan? Berbahaya itu kan? Lemak di tempat yang sangat tinggi sekali. Kita mendaki susah. La sahlun fayurtaqa. Mendaki susah. Sampai di atas rupanya daging yang tidak ada harganya. Begitulah kurang lebih. Maka hati-hati ikhwani rahimakumullah. Jika ada yang bertanya terus apa yang harus kita beli dari buku-buku tafsir, kalau kita memiliki pemahaman yang sangat luas, kalau kita memiliki semangat membaca yang sangat bagus, cukup tekom dari Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taimiyah. Beliau telah merekom tafsir At-Tabari sebagai tafsir yang sangat bagus. Tapi besar. Belasan jilid. Mungkin kita tidak sanggup membacanya. Baik, turun kepada yang sedang. Apa yang telah direkom oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani rahimahullah. Tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau mengatakan, innahu min ahsani tafasir in lam yakun ahsanuha. Tafsir yang paling bagus, kalau tidak yang terbaik. Nah, kalau itu masih luas, baik. Ada tafsir Al-Imam As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman yang sedang kita baca ini. Sudah diterjemahkan. Baca. Kita akan memahami Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Dan memahami hadis sesuai dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْهَمْ عَنِ اللَّهِ مَا قَصَّ. Seorang hamba harus dia memahami apa yang Allah ceritakan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Para ulama, mereka menyebutkan Al-Quran terkandung tiga bagian. Ya apa tidak ikhwan? Yang pertama adalah Tauhid. Yang kedua adalah Al-Awamir wa Nawahi, perintah dan larangan. Al-Ahkam. Yang ketiga Al-Qasas, cerita-cerita. Coba lihat. Sepertiga dari Al-Quran penuh dengan kisah-kisah. Tak perlu lagi kita mengimpor kisah-kisah ini, kisah-kisah itu. Cerpen ini, cerpen itu. Kita cukup nukil di dalam Al-Quran. Sangat banyak kisah. Qala wa yada' ma siwa dzalik mimma laysa 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam yunqal. Dan kita meninggalkan berbagai model cerita yang tidak dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ikhwani rahimakumullah, aneh. Gara-gara ingin melariskan dagangannya, saya katakan dagangannya karena itu bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melariskan apa yang ada di dalam pikirannya, pendapatnya. Tidak segan-segan dia untuk menukil kisah-kisah yang palsu, untuk mengambil cerita-cerita yang lucu walaupun tidak ada sumbernya. Yang penting tertawa. Ini aneh. Sudah jelas ini cerita maudhu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Al-Maudhu'at. Jelas maudhu hukumnya, tetap dia nukil. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin tertawa, bangga, ceria. Faya subhanallah. Kemudian beliau mengatakan faqauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, idh qala Yusuf li abih, ketika Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya. Ayah Nabi Yusuf adalah Nabiullah Ya'qub. Ayah Nabi Ya'qub adalah Nabi siapa? Ishaq. Dan ayah Nabi Ishaq adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari serta bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepada aku. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fakanat hadhihi ar-ru'ya muqaddimah lima wasala ilaihi Yusuf alaihi salatu wassalam min al-irtifa' fid dunya wal akhirah. Kisah ini adalah kisah perdana, pembukaan. Kisah mimpi ini, melihat 11 bintang, satu matahari dan satu bulan adalah pembuka dari apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang ketinggian derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dunia dan di akhirah. Cerita pembuka. Qala wa hakadha idza arada Allahu imra'an min al idza arada Allahu amran min al umuri al 'idham qaddama baina yadayhi muqaddimah. Begitulah. Perhatikan ikhwan, ketika Allah taala ingin menyebutkan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, yang sangat hebat di dalam Al-Qur'an, Allah akan menyebutkan awalnya muqaddimah. Apa bahasa kitanya? Apa? Epilog. Kan bahasa itunya, bahasa inteleknya. Baik, pendahuluan. Tautiatan lah untuk kita bisa menaiki cerita itu dengan baik. Wa tazhilan li amrih, dan memudahkan kita di dalam memahaminya. Wasti'dadan lima yaridu 'alal 'abdi minal masyaq, dan sebagai persiapan kepada seorang hamba bahwa dia akan melalui berbagai model ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Jadi di dalam cerita ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita metode ketika akan menyampaikan sesuatu. Tidak langsung to the point. Ya, mau menyampaikan berita, misalnya berita apa? Kematian. Tok tok tok, assalamualaikum. Pak, Bu, saya ingin mengkhabarkan anak Bapak mati tertabrak bus misalnya. Ya, mungkin orang pingsan langsung, kaget. Tetapi sebelum bercerita itu mungkin kesana kemari dibuat pembukaan kehidupan ini dan setelah ini semua kami ingin mengkhabarkan, kan begitu? Ada dalam Al-Qur'an. Sehingga nanti ketika dia harus menerima berita yang pahit sekalipun dia tetap tegar, dia tetap faham. Oh, memang seperti itu kenyataannya. Bagaimana lagi? Amin ya. Qala lutfan bi abdi, sebagai bentuk kelembutan Allah kepada hambanya. Wa ihsanan ilaihi, dan baiknya Allah kepada hambanya. Fa awwalaha Ya'qub, fa awwalaha Ya'qub bi anna asy-syams ummu wal qamar abuh wal kawakib ikhwatuh. Sehingga Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam memberikan takbir mimpi bahwa matahari adalah ibunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sedangkan bulan adalah ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sedangkan bintang adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa annahu sayantakilu bihil ahwal ila ma yasir ila halin yakhdha'una lah wa yasjuduna lah ikraman wa i'dhaman. Dan mereka semuanya nanti akan sampai kepada cerita, mereka sujud dan mereka tunduk, mereka itu hormat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa anna dhalika la yakun illa bi asbabin tataqaddamahu min ijtiba'illahi lah wa istifa'ihi lah wa itmami ni'matihi alaihi bil ilmi wal amal wat tamkin fil ardh. Dan ini semua kata Imam Sa'di rahimahullah tidak akan terjadi kecuali dengan sebab yang akan dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana Allah memilih Nabi Yusuf, bagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, kemudian Allah berikan ilmu, Allah berikan amalan, dan Allah berikan kekokohan di muka bumi. Jadi kita gak bisa bermimpi akan jadi orang hebat sekaligus tiba-tiba. Jangan. Mungkin di dalam bumi ini kemuliaan dan kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita bukan sesuatu yang instan. Ilmu agama bukan hal yang instan. Kita beli, ingin Indomie misalnya, kita kasih duit sekian, kita ambil, dapat Indomie, buat Indomie makan habis. Tidak. Harus sedikit demi sedikit. Begitu ikhwan rahimakumullah. Qala wa anna hadhihi an-ni'mah, kenikmatan ini kata Imam Sa'di, satashmul ala Ya'qub, akan mencakupi seluruh keluarganya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, alladzina sajadu lah wa saru taba'an lahu fiha, yang mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan mengikuti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walihada qala, kata Imam Sa'di rahimahullah, sehingga beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuk, begitulah Rabbmu itu memilihmu wahai Yusuf alaihi salatu wasalam, ay yastafik wa yakhtaruk bima yamunnu bihi alayka min al-awsaf al-jalilah wal manakibil jamilah. Itu. Jadi ikhwan, kepemimpinan di muka bumi ini bukan sesuatu yang instan, saya katakan sekali lagi. Tetapi harus melalui tahapan yang panjang kita lalui. Dimulai dari Allah Ta'ala memilih kita. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah. Faham ya? Allah keluarkan kita dari kejahilan. Sehingga kita menjadi orang yang berilmu, mencari ilmu agama. Sadarlah. Ikhwan rahimakumullah, ketika Allah tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada sunnah, kecintaan kepada perkara yang baik, ini adalah tangga pertama untuk kita meraih kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, namanya kalian menaiki tangga, bisa enggak kalian naikin tangga sambil apa? Sambil lompat-lompat, bisa enggak? Enggak bisa. Kalian akan terpeleset dan jatuh. Menaiki tangga dengan hati-hati, apalagi tangga yang dia lewatin adalah tangga yang sangat curam, yang sangat terjal, saya ulangi, yang sangat terjal dan sangat susah, licin, kadang digoyang tangganya, begitu. Nah, ini Allah pilih kita semua. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan, apa terusannya? Yufaqihu fiddin, orang yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah akan berikan pemahaman di dalam ilmu agama. Sabar, ikhwan rahimakumullah, dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita, teruslah dengan ilmu. Karena ilmu akan mengangkat derajat kita. Tidak ada harganya ilmu dengan dunia. Dengan dunia dan seisinya. Qala, Allah berfirman, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Allah mengajari kamu wahai Yusuf ta'wil hadis. Ai, kata Imam As-Sa'di, ta'birur ru'ya. Ini syahidnya. Ta'bir ar-ru'ya. Wa bayan ma ta'ulu ilaihi al-ahadits as-sadiqah kal kutub as-samawiyah wa nahwiha. Dan penjelasan apa yang akan terjadi di dalam hadis-hadis yang telah lewat, yang baik, yang jujur, seperti kutub samawiyah, Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Qala wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu. Kapan? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Bi an yu'tika fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah berikan kita di dalam kehidupan dunia ini kebaikan dan di dalam kehidupan akhirat kebaikan. Ini hakikat nikmat. Kadang orang salah faham, ikhwan rahimakumullah. Yang namanya nikmat itu kalau dia dapat duit. Semakin banyak duitnya, maka semakin nikmat. Hah? Semakin besar nikmatnya yang Allah berikan kepada dirinya. Naam, itu nikmat dari Allah. Tetapi di balik itu semua adalah mihnah, ujian. Tetapi kenikmatan yang hakiki adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan kebaikan yang hakiki adalah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu. Hanya saja sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu sadar. Wa qalilun min ibadiyash syakur, wa qalilun ma hum, sedikit mereka. Sehingga ikhwan rahimakumullah, itu kenikmatan yang hakiki adalah hasanah di dunia dan akhirat. Qala, Allah berfirman, kama atammaha ala abawaik, semoga sebagaimana Allah taala telah sempurnakan kepada kedua orang tuamu sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Kata Imam As-Sa'di, haitsu an'amallahu alaihima, Allah berikan kenikmatan kepada keduanya, bini'amin 'azimatin wasi'atin diniyah wa dunyawiyah, kenikmatan yang sangat besar, sangat luas, kenikmatan agama dan kenikmatan duniawi. Allah berfirman, inna rabbaka 'alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu itu maha mengerti dan maha bijaksana. Kata beliau, ilmuhu muhitun bil asya', ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Wa bimahtawat 'alaihi dhamairul 'ibad min al-birr wa ghairihi, dan apa yang terkandung di dalam hati-hati manusia, kebaikan atau kejelekan, semuanya Allah taala ketahui. Fa yu'ti kullan ma taqtadhihi hikmatuhu wa hamduhu, semuanya Allah berikan sesuai dengan hikmah dan pujian Allah. Fa innahu hakimun yadh'ul asya'a mawadhi'aha wa yanziluha manazilaha, Allah taala maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu di tempatnya dan menaruhnya di dan menentukannya pada ketentuan-ketentuan yang Allah taala berikan untuknya. Qala, ini ikhwani rahimakumullah, tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari surah Yusuf ayat kelima, ayat keempat dan ayat keenam, sampai ayat keenam tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat yang lain, tepatnya di ayat yang 100 dan 101 kita baca. Tentunya ikhwan, ini sebenarnya sangat baik dan sangat bagus kisah yang mulia ini untuk dibaca. Hanya saja ini bukan di dalam pembahasan kita, sehingga saya sarankan antum untuk membaca baik di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir atau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, tafsir yang sangat indah. Kita baca saja tafsir dari ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja di sini. Qala, wa qawluhu ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, wa qawluhu ta'ala, ya abati hadza ta'wilu ru'yai, hai ayahku, ini adalah kebenaran mimpiku, min qabl, sebelumnya, qad ja'alaha rabbi haqqa, telah dijadikan suatu kebenaran oleh Rabbku, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahsana bi, sungguh Allah telah baik kepada diriku. Id akhrajani minas sijni, ketika Allah keluarkan aku dari dalam penjara. Wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, dan Allah mendatangkan dengan kalian dari daerah pelosok, setelah sebelumnya aku dan saudara-saudaraku memiliki permusuhan. Inna rabbi latifun lima yasha, sungguhnya Rabbku itu maha lembut terhadap apa yang Allah taala kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, sungguh engkau telah memberikan kepadaku suatu kerajaan, dan engkau telah mengajarkan kepadaku takbir mimpi. Sungguh engkau adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, engkau adalah waliku, engkau adalah sandaranku di dalam dunia ini dan di dalam akhirat. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Ini di dalam surah Yusuf ayat 100 sampai 101. Kita baca tafsirnya. Taib, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya ayat 100 sampai 101 beliau mengatakan, falamma dakhalu ala Yusuf, saya baca artinya saja biar cepat. Baik, kata Imam As-Sa'di rahimahullah yang artinya, ketika Yaqub alaihi salatu wassalam dan anak-anaknya mereka bersiap diri dan keluarga semuanya. Taib. Mungkin bagusnya kita ceritakan secara ringkas, ikhwan. Cocok enggak? Taib. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, beliau sangat disukai oleh ayahnya, Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Rupanya ini diperhatikan oleh saudara-saudara Yusuf dari lain ibu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dari lain ibu. Sehingga mereka membuat suatu kesepakatan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Tetapi ada di antara mereka yang mengatakan, jangan kalian bunuh Yusuf. Kalian lemparkan saja di tengah hutan. Nanti akan diambil oleh orang yang lewat. Sudah, tidak ada lagi di rumah. Dia akan diasuh oleh orang lain, akan hilang entah kemana. Akhirnya mereka semua setuju. Lalu mereka membuat suatu kesepakatan untuk membawa Yusuf alaihissalatu wassalam ke dalam hutan. Kemudian mereka meminta izin kepada ayahnya. Wahai ayahku, kenapa engkau merasa curiga kepada kami terhadap Yusuf? Padahal kami sangat baik dan selalu menjaga Yusuf. Wahai ayahku, izinkanlah kami membawa pergi Yusuf alaihissalatu wassalam ke dalam hutan, ke dalam tempat untuk kita menggembalakan kambing-kambing kami, dan kami yakin dan berjanji akan menjaga Yusuf alaihissalatu wassalam. Akhirnya ayahnya mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik, pergi. Setelah mereka pergi, dalam keadaan hati mereka telah sepakat untuk meninggalkan Yusuf di tengah hutan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, dan Allah ta'ala telah memberitahu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam akan apa yang akan terjadi. Kemudian mereka membunuh seekor kambing, kemudian darahnya dioleskan di bajunya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang ada di padang pasir. Kemudian mereka pulang ke dalam ke rumah mereka dalam keadaan nangis, menangis. Mereka menangis. Lalu mereka mengatakan, wahai ayah kami, kami pergi dengan Yusuf. Kemudian kami tinggalkan Nabi Yusuf. Kami tinggalkan Yusuf dengan barang-barang kami. Rupanya Yusuf telah dimakan oleh seekor serigala. Dan ini yang terjadi, wahai ayah kami. Mungkin kamu tidak percaya kepada kami walaupun kami jujur. Menangis. Sudah menangis, membuat kata-kata yang sangat meyakinkan. Tapi engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami jujur, wahai ayahku. Mereka membawa baju Yusuf yang telah diolesi dengan darah kambing. Maka ketika melihat kejadian ini, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam hanya mengatakan, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang baik, Allah ta'ala tempat kita meminta tolong dari apa yang kalian semua ceritakan. Setelah berjalan beberapa saat, lewatlah rombongan orang-orang yang mereka itu sedang melakukan perjalanan. Kemudian salah seorang di antara mereka menghampiri sumur yang Nabi Yusuf ada di dalamnya untuk mengambil air. Rupanya ketika diangkat ember, yang keluar bukannya air tetapi seorang anak yang masih kecil. Dengan gembira orang yang mengambil air ini mengatakan, ya bushra hadza ghulam, sungguh berita gembira, ini anak bukan air. Wa asarruhu bidha'ah, mereka jadikan sebagai bahan, sebagai tawanan. Kemudian mereka jual Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kebetulan yang membeli Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam adalah seorang yang sangat terkenal di satu daerah, yang memiliki istri, yang kebetulan Allah belum berikan kepada mereka anak. Dibelilah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dengan harga yang murah. Karena mereka mendapatkan anak, pikir anak siapa, dijuallah dengan murah. Melihat ketampanan, kecerdasan yang ada di dalam anak tersebut, seorang yang petugas kerajaan ini mengatakan kepada istrinya, kamu jaga anak ini. Barangkali suatu saat kita, anak itu akan memberikan manfaat kepada kita dan akan memberikan kebaikan kepada kita. Walhasil, tumbuhlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan penuh kemewahan, kenikmatan kehidupan di rumah ayah dan ibunya angkat tersebut. Dan Allah Ta'ala memberikan kecerdasan kepada Nabi Yusuf dengan kemampuan untuk bisa mentakwilkan mimpi. Begitulah yang terjadi, ikhwan rahimakumullah. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya, bertumbuhlah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, Sehingga ibunya ini, istri dari orang yang membeli Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sehingga perempuan ini merayu, perempuan ini berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai hampir terjadi hal-hal yang sangat-sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah disebabkan keikhlasan yang ada di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fakhsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Hampir terjadi. Dikarenakan keikhlasan yang ada di dalam diri Nabi Yusuf, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yusuf dari godaan wanita tersebut. Kemudian terjadilah kejar mengejar. Wastabaqal bab, keduanya lari ke arah pintu. Di dalam kamar tersebut lari ke arah pintu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Akhirnya istri dari lelaki tersebut menjambret bajunya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dari arah belakang. Ketika pintu dibuka, rupanya suaminya berdiri di hadapan pintu. Tentunya seorang wanita tidak ingin disalahkan oleh suaminya. Dia langsung segera mengatakan, anak ini yang merayu saya. Anak ini yang merayu saya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat, kata wanita ini, wahai suamiku, kira-kira apa hukuman yang setimpal yang diberikan kepada orang yang telah merayu istri kamu? Faya subhanallah. Suaminya bingung. Apa betul Yusuf yang merayu ataukah istrinya yang menggoda? Akhirnya suaminya ini meminta pendapat kepada salah satu dari keluarganya. Kemudian keluarganya mengatakan, coba lihat di mana yang robek bajunya Yusuf. Kalau robeknya di depan, maka istrimu jujur sedangkan Yusuf mendusta. Kalau robeknya di belakang, ketahuilah bahwa Yusuf yang jujur sedangkan yang dusta adalah istrimu. Ketika dilihat rupanya bajunya yang robek di mana? Di belakang. Lalu suaminya mengatakan kepada istrinya, ya, mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kamu berpaling dari kejadian ini, sudah sana pergi. Dan beliau mengatakan kepada istrinya, kamu bertaubat kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Selesai. Tetapi rumor ini menyebar di kalangan masyarakat di kala itu, sehingga wanita-wanita yang ada di daerah itu mereka berhembus gosip yang mengatakan bahwa Imra'atul Aziz, wanita itu, dia jatuh cinta kepada anak angkatnya. Ketika mendengar berita ini, perempuan ini akhirnya mempersiapkan tempat duduk yang sangat indah, kemudian diberikan tempat sandaran, lalu ada pisau, kemudian ada buah yang akan dikupas, lalu setelah itu disuruh lewatlah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika melihat Nabi Yusuf, karena ketampanan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan, ya bushra hadza, na'am, mereka mengatakan, ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat, katanya. Ini bukan manusia ini. Karena ketampanan yang sangat di hadapan wanita itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sampai mereka memotong-motong jadi jemari mereka. Sampai mereka memotong-motong jari jemari mereka, tidak sadar, terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kata wanita ini sambil mencibir wanita itu, itulah, inilah yang menyebabkan aku tergoda. Itu yang kalian celah kepadaku, itulah yang menyebabkan kalian memotong-motong tangan kalian. Sungguh, aku telah merayu dirinya, tetapi dia tidak mau. Kalau dia benar-benar tidak mau mengikuti ajakan aku, akan aku penjara dia, dan akan aku berikan kepada dia siksa yang sangat pedih. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Sungguh penjara lebih aku cintai daripada mengikuti ajakan mesum kamu. Penjara lebih aku sukai. Dan sungguh ya Rabb, seandainya engkau tidak palingkan aku dari godaan ini, sungguh aku akan menjadi orang yang sangat hina dina. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf, sehingga Allah palingkan Nabi Yusuf dari godaan wanita ini, dan dipenjaralah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sesampainya di penjara, beliau bertemu dengan dua orang. Yang dua orang ini juga narapidana, yang sama-sama memiliki keunikan karena memiliki mimpi yang bersama-sama. Orang pertama mengatakan, wahai Yusuf, aku melihat di dalam mimpiku, aku memeras khamr. Sedangkan orang kedua mengatakan, wahai Yusuf, aku melihat di dalam mimpiku, aku membawa di atas kepalaku roti, yang mana burung memakan dari roti itu. Apa takwilnya, wahai Yusuf? Aku melihat kamu orang yang baik. Kata Nabi Yusuf AS, kesempatan untuk berdakwah. Apa yang kalian mimpikan itu akan aku berikan jawaban secepatnya. Akan aku berikan jawaban secepatnya. Tetapi, beliau mulai berdakwah. Diajak orang itu untuk mengajak, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku meninggalkan kaumku yang mereka kafir kepada Allah. Aku mengikuti ajaran ayahku, nenek moyangku, Nabi Ibrahim, Ishak, Nabi Yaqub. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak memiliki rasa syukur. Wahai saudaraku, apakah Rob yang banyak lebih baik daripada Rob yang satu? Yang maha hebat dan maha berkuasa. Apa yang kalian sembah itu sekedar nama-nama? Yang kalian namakan mereka dengan nama-nama kalian. Yang Allah tidak berikan kekuatan. Hukum semua milik Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya. Itu adalah agama yang lurus, tetapi kalian kebanyakan tidak memahami. Wahai saudaraku, kamu yang memeras anggur, kamu akan menjadi kembali pelayan raja. Sedangkan kamu, wahai orang yang bermimpi membawa sepotong roti di atas kepala, kamu akan dibunuh dan akan disalib. Tetapi sebelum meninggalkan dua orang itu, Nabi Yusuf berpesan, tolong kamu yang akan selamat, sampaikan kepada pemerintah yang ada, bahwa aku bukanlah orang yang berbuat salah. Kemudian orang itu lupa, sehingga Nabi Yusuf tinggal di dalam penjara beberapa saat yang lamanya. Pada suatu hari, ikhwan, raja yang ada di daerah itu bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk, dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Dan juga melihat 7 tangkai tanaman yang sehat dan tunggu-tunggu 7 tangkai tanaman yang kurus. Penasaran mimpi raja ini. Sehingga sang raja ini mengatakan kepada penggawa-penggawanya, kepada ahli-ahli mimpinya, coba kalian perhatikan apa takwil dari mimpi saya. Mereka semua tidak sanggup. Ini cuma buah tidur, wahai sang raja. Ketika mereka tidak sanggup untuk mentakwilkan mimpi raja ini, orang yang dahulu di penjara yang mimpi memeras anggur ini ingat kepada Nabi Yusuf. Akhirnya dia meminta izin dan bertemulah dia dengan Nabi Yusuf. Setelah ketemu, dikonsultasikan mimpi raja tersebut, kata Nabi Yusuf AS, akan datang kepada mereka 7 masa yang subur kali, 7 tahun subur. Maka di 7 tahun yang subur ini, kalian simpan makanan-makanan sebanyak-banyaknya, kecuali yang sedikit yang kalian makan. Setelah 7 tahun nanti, akan datang 7 tahun lagi masa paceklik. Kalian makan yang kalian simpan semuanya, kecuali sisakan sedikit sebagai benih untuk ditanam. Kemudian setelah itu datang waktu 1 tahun. Disitulah mereka semua bercocok tanam dengan baiknya. Ketika berita ini, takwil ini dibawakan kepada sang raja, raja kagum. Sehingga mengutus seorang utusan untuk memanggil Yusuf itu. Ketika datang utusan menghadap Yusuf, menyampaikan pesan sang raja, Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak akan keluar. Kembali kamu kepada raja kamu. Dan katakan kepada dia, tanyakan kepada raja kamu, apa yang terjadi terhadap wanita-wanita yang dahulu telah memfitnah saya. Akhirnya disampaikan betul kepada sang raja. Dikatakan kepada sang raja, Nabi Yusuf meminta ini dan ini. Ditanyakanlah oleh sang raja kepada wanita-wanita itu, siapa yang betul, siapa yang salah. Mereka, para wanita yang dahulu memotong tangan-tangan mereka, mengatakan, ma'alimna alaihi min su. Kami tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui bahwa Yusuf itu orang yang jahat. Rupanya, di saat itulah terbongkar makar yang dilakukan oleh wanita yang menjadi istri pejabat pemerintahan pada waktu itu. Wanita ini akhirnya mengaku, saya yang menzalimi Yusuf. Sekarang sudah jelas kebenaran. Sekarang sudah jelas kebenaran. Dan aku tidak membetulkan diriku sendiri. Karena jiwa ini selalu menyeret kepada kejelekan. Walhasil, diangkatlah Nabi Yusuf AS menjadi seorang bendahara. Suatu kerajaan yang besar. Ketika musim paceklik yang dikhawatirkan Nabi Yusuf itu, ikhwan, terjadi. Keluarga Nabi Yusuf, ayahnya, Yakub dan semua anak-anaknya, mereka terkena dampak dari paceklik itu. Sehingga akhirnya, mereka mengirim, Nabi Yakub mengirim anak-anaknya untuk meminta atau membeli bahan-bahan makanan sembako kepada bendahara kerajaan. Datanglah mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Dalam keadaan Nabi Yusuf tahu mereka saudara-saudaranya, tapi mereka enggak paham itu Yusuf. Akhirnya diberikan pelayanan yang baik. Kemudian Nabi Yusuf berpesan, "Tolong kamu, kalau kamu kemari lagi, ajak oleh kalian adik kamu yang satu." Maksudnya adiknya Nabi Yusuf. Lain ibu sama mereka, aja itu kemari. Kata mereka ini, saudara-saudara Nabi Yusuf, baik, akan kami sampaikan. Setelah mereka mau pulang, Nabi Yusuf sebelumnya berpesan kepada pelayannya, tolong kembalikan kembali uang yang telah mereka berikan kepada kita. Masukkan lagi ke kantong mereka. Setelah sampai di rumah, saudara-saudara Yusuf ini cerita kepada ayahnya, baiknya pelayanan di kerajaan. Tetapi anehnya, bendahara itu mengatakan, kami disuruh kembali lagi dengan membawa saudara kami. Tentunya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, setelah kejadian dahulu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tidak ingin lagi memberikan adiknya Yusuf kepada mereka. Ma'adzallah, kata ayahnya. Ma'adzallah, kami tidak ingin. Kami tidak ingin memberikan kepada kalian adiknya Yusuf sebagaimana kalian lakukan dahulu kepada Yusuf. Sudah. Akhirnya mereka buka barang-barang yang telah mereka beli. Rupanya mereka mendapatkan uang yang telah mereka berikan dimasukkan ke dalam kantong-kantong makanan mereka. Dijadikanlah ini alasan untuk mengajak kembali adiknya. Coba wahai ayahku lihat nih, sangat baik kan? Raja diberikan balik kepada kita uang yang kita berikan kepada mereka. Akhirnya Nabi Yakub berpikir lain. Baik, kalau kalian janji akan membawa kembali adiknya Yusuf ini, silahkan pergi. Sepakat. Setelah habis barang-barang yang mereka miliki, mereka akan kembali lagi dengan membawa adiknya Yusuf. Karena kalau tidak membawa adiknya Yusuf, tidak akan diterima. Kemudian Nabi Yakub berpesan, wahai anak-anakku, kalian jangan masuk dari satu pintu. Nanti kalau kamu masuk ke dalam ke daerah itu, jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari pintu yang berbeda. Untuk apa ya, Ikhwan? Untuk menghindari penyakit ain. Untuk tidak mencolok. Nah, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan, makana, taib. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran yang maknanya, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf AS. Tetapi toh tidak terjadi apa-apa. Walhasil mereka ketemu dengan Nabi Yusuf. Mana adik kalian, adik? Sebelum mereka pergi, Nabi Yusuf berpesan kepada adiknya ini, kamu kalau ada sesuatu, kamu jangan bingung ya. Saya ini saudara kamu, Yusuf dahulu. Akhirnya, setelah dimasukkan barang-barang yang akan mereka butuhkan, Nabi Yusuf menyuruh dimasukkan timbangan kerajaan di dalam barang-barang mereka. Tanpa mereka sadari. Setelah mereka berjalan pulang, dicegah di tengah jalan oleh petugas kerajaan sambil mengatakan, kalian pencuri. Mereka mengatakan, sungguh demi Allah kami tidak mencuri. Kalian tahu kami datang untuk membeli sesuatu, kami bukan mencuri. Kalian pencuri. Lalu saudara-saudara Yusuf mengatakan, terus apa balasannya kalau kami itu pencuri? Mereka mengatakan, sungguh kami tidak pencuri. Kata petugas kerajaan, kalian pencuri, apa balasannya kalau betul kalian pencuri? Kata saudara-saudara Yusuf, balasannya adalah siapa yang di dalamnya terdapat barang curian, maka dialah yang dihukum. Kebetulan timbangan kerajaan dimasukkan ke dalam karung yang dimiliki oleh siapa? Adiknya Yusuf. Enak. Setelah diperiksa dulu karung-karung yang lain, baru terakhir karung adiknya Yusuf. Rupanya didapatkan ini timbangan kerajaan. Tangkaplah adiknya Yusuf ini, dibawa ke kerajaan. Tentunya dia tidak kaget karena sudah diberitahu bahwa sang bendahara adalah abangnya. Tetapi beda halnya dengan saudara-saudara Yusuf yang lain ibu ini. Mereka semua geger, mereka semua takut. Bahkan orang yang paling tua di antara mereka mengatakan, saya tidak akan kembali lagi ke rumah. Saya tidak akan lagi kembali ke rumah. Bukankah kalian, kita semua telah berjanji untuk membawa Benyamin atau adiknya Yusuf ini pulang kembali, tapi kita enggak sanggup menjalankan janji kita. Kalian baliklah ke rumah orang tua kalian. Katakan kepada ayah kita, sesungguhnya adik Yusuf ini pencuri. Dan kami tidak menyaksikan kecuali apa yang kita ketahui. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada desa, penduduk desa yang kita berada di dalamnya. Walhasil mereka semua pulang. Setelah sampai di rumahnya, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam menangis, terus menangis, terus menangis, karena kehilangan dua buah hatinya yang sangat beliau cintai. Terus menangis, sampai akhirnya mata beliau buta. Akhirnya, karena kondisi sudah habis makanan dan minuman, pergi kembalilah mereka semua ke Yusuf sambil mengatakan, wahai Yusuf, sungguh kami telah terkena kesusahan yang sangat, maka tolonglah berikan kepada kami makanan-makanan untuk membuat kami bertahan hidup. Di saat itulah Nabi Yusuf membuka rahasia. Apakah kalian masih ingat dengan saudara kalian Yusuf? Kata saudara-saudara Yusuf, apakah engkau Yusuf? Ya, aku adalah Yusuf. Ana Yusuf, wa hadza akhi, dan ini saudara saya. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kami. Lalu saudara-saudara Yusuf kaget, menyesal, malu, dan mereka mengatakan, meminta maaf kepada Yusuf. Kata Nabi Yusuf, la tahtrib alaikum al-yawm, enggak jadi masalah. Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Kemudian Nabi Yusuf memberikan pakaian beliau, ini kamu bawa pakaian ini kepada ayah kamu dan lemparkan atau usapkan di wajah ayah kita. Dibawalah pakaian itu pulang kembali. Di tengah perjalanan wahyu Allah berikan kepada Nabi Ya'qub bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Sehingga Nabi Ya'qub mengatakan, "Tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta falamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufanid." Ketika sampai di tengah perjalanan, Nabi Ya'qub mengatakan, "Sungguh aku mencium baunya Nabi Yusuf, pakaian yang dibawa oleh mereka." Kata anak-anaknya, "Sungguh, qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim." Sungguh demi Allah kamu berada di dalam kesesatan yang nyata wahai ayahku. Bagaimana mungkin Yusuf masih hidup? Dia sudah lama meninggal. Nah, dia sudah lama meninggal. Tetapi ketika kembali, betul, dibawa pakaian Yusuf dan diberikan kepada ayahnya, diusapkan ke mukanya, sampai akhirnya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan di dalam penglihatan Nabi Ya'qub. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, begitu kan, aku lebih tahu dengan kejadian yang ada daripada kalian. Lalu mereka meminta maaf kepada ayahnya, wahai ayahku, ampunilah kami. Kata Nabi Ya'qub, akan kami mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Lalu mereka semuanya berjalan menghadap Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan mereka memasuki istananya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam keadaan Nabi Yusuf berada di atas singgasananya dan mereka masuk dan mereka semuanya sujud kepada Nabi Yaqub, kepada Nabi Yusuf. Inilah ayat yang kita baca ini. Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, wahai ayahku inilah kenyataan mimpi aku dahulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, telah Allah jadikan suatu kenyataan. 11 saudaranya, ayah dan ibunya, semuanya sujud di hadapan Nabi Yaqub, di hadapan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Tayib, ikhwan rahimakumullah, kelihatannya sampai sini dulu ceritanya. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tayib, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.